dapat ku simpan rasaku. Meski ini tak mungkin ku bersamamu. Sejak ku putuskan menunggu dalam ketidakpastian, itulah janji hati yang siap terluka. Jika cinta harus memilih, jika jalanku penuh diri, aku mencintaimu lebih dari apa yang kau tahu. Jika cinta tak akan mungkin, jiwaku menentang tadi. Aku tak salah teguhkan niatku untuk setia menunggu. Teguhkan niatku untuk setia menunggu.